هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lanjutkan qauluhu, ucapan dalam hadis: wa rubbama adrakahu syihab qabla ayulqiyaha. Kadang-kadang jin atau syaitan yang mencuri pendengaran dari langit terkena lemparan bintang-bintang sebelum menyampaikan berita tersebut kepada para dukun, para tukang sihir. Asyihab huwa najmul ladhi yurma bihi. Syihab di sini maknanya adalah bintang yang dilemparkan kepada syaitan atau jin yang mencuri pendengaran dari langit. Nah, sudah kita jelaskan sebelumnya, di antara hikmah diciptakannya bintang, ya, di antaranya rujuma lisyayatin, sebagai alat untuk melempar syaitan. Ayat maknanya, rubbama adroka asyihabul mustariqa. Kadang-kadang bintang-bintang yang dilemparkan tersebut mengenai jin atau setan yang mencuri pendengaran dari langit. Wa hadha yadullu ala anna ramya bisyahabi kana qabla al-mab'ats. Dan ini menunjukkan bahwasannya lemparan bintang tersebut terjadi sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima rawa Ahmad wa ghairuhu wa siyaqu lahu fil musnad. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan konteks hadis yang akan disebutkan ini ada dalam musnad Imam Ahmad. Min tariqi Ma'mar, dari jalannya Ma'mar. Amba'ana Az-Zuhri, memberitakan kepada kami Az-Zuhri. An Ali bin Husain, dari Ali bin Husain. An Ibn Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fi nafarin min ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk pada beberapa orang di antara sahabat-sahabatnya. Nah, duduk bersama beberapa orang di antara sahabat-sahabatnya. Qala Abdul Rajak minal Ansar. Berkata Abdul Rajak, sahabat-sahabatnya dari kalangan Ansar. Qala farumiya bi nazmin azim fastanara. Dia mengatakan dilemparkan bintang yang besar. Fastanara, kemudian bercahaya. bersinar. Ya, ketika Rasulullah SAW duduk bersama beberapa orang sahabatnya, tiba-tiba ya, ada bintang yang besar jatuh. Kemudian bercahaya. Qala ma kuntum taquluna idza kana mislu hadza fil jahiliyah. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, apa yang kalian ucapkan apabila yang seperti ini terjadi pada masa jahiliyah. Melihat bintang jatuh. Qala kunna naqulu la'allahu yuladu 'azimun aw yamutu 'adimun. Mereka, para sahabat, mengatakan, ya, kami mengatakan ketika zaman jahiliyah, ketika melihat peristiwa tersebut, barangkali ada seseorang yang agung, yang besar dilahirkan. Atau ada seorang yang meninggal dunia dari kalangan orang yang besar. Ini kan bahwasanya orang-orang jahiliyah, ketika melihat peristiwa tersebut, ya, ada bintang yang jatuh, menganggap ada orang yang besar dilahirkan atau ada orang yang besar meninggal dunia. Nah, ini pun keyakinan orang-orang jahiliyah ketika terjadi gerhana. Nah, mereka menganggap terjadinya gerhana itu dikarenakan ada orang yang agung lahir atau seseorang yang agung meninggal dunia. Nah, sampai Nabi SAW berkhutbah dan menjelaskan kepada kaum muslimin, kepada para sahabatnya, bahwa terjadinya gerhana itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya matahari dan bulan ini merupakan dua tanda kebesaran di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi gerhana dikarenakan hidupnya seseorang yang agung atau meninggalnya seseorang yang agung. Ya. Dikarenakan ketika itu bertepatan dengan meninggalnya putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim ibnu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya dan kaum muslimin khawatir ada keyakinan bahwasannya terjadinya gerhana tersebut dikarenakan meninggal putranya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan bahwasannya gerhana langit, gerhana bulan, gerhana bintang, gerhana matahari ini merupakan ayat min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikarenakan ada orang yang agung meninggal dunia atau ada orang yang agung dilahirkan. Begitu juga berkaitan dengan jatuhnya bintang tadi. Nah, qultu liz-Zuhri, aku berkata kepada Imam Zuhri, akana yurma biha fil jahiliyah, apakah bintang tersebut dilemparkan pada masa jahiliyah? Qala na'am, Beliau mengatakan, iya. Walakin gulladat hina bu'isan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi semakin menjadi besar lagi ya, ketika diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di pada masa jahiliyah pun ya, terjadi lemparan bintang-bintang tersebut, jatuh meteor dengan istilah kita seperti itu. Dan semakin besar lagi ketika diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya. Fa innahu la yurma biha li mauti ahadin wala li hayati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya bintang itu dilemparkan bukan dikarenakan meninggalnya seseorang atau hidupnya seseorang. Walakinna rabbana tabaraka smuhu idza qada amran sabbaha hamalatul arsy. Nah, akan tetapi Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci namanya, apabila menetapkan suatu perkara, sabbaha hamalatul arsh, para malaikat pemikul arsh bertasbih. Summa sabbaha ahlus sama alladhi yalunahum, kemudian para penduduk langit yang di bawahnya pun bertasbih. Summa alladhina yalunahum, kemudian para penduduk langit yang di bawahnya lagi, mereka pun bertasbih. Hatta yablughat tasbih hadhihi as-sama'at dunya, hingga tasbih ini mencapai dua langit dunia. Dan saya jelaskan langit itu bertingkat-tingkat. Nah, ada langit dunia yang kita lihat ini langit dunia ya, yang dekat dengan bumi. Nah, ayo di atasnya langit lagi. Di atasnya langit lagi. Sab'u samawat, sampai tujuh lapis langit ke atas. Ini ketika Allah hendak memutuskan suatu perkara, para malaikat pemikul arsh, mereka bertasbih. Kemudian juga para malaikat yang ada di langit di bawahnya lagi bertasbih. Dan seterusnya. Sampai para malaikat yang ada di langit dunia pun bertasbih. Summa yastakhbiru ahlus sama' alladina yalunahum yaluna hamalatal arsy. Kemudian penduduk langit, itu para malaikat yang ada ya, setelahnya bertanya kepada para malaikat pemikul arsh. Fayaqulu alladhina yaluna hamalatal arsh li hamalatil arsh. Para malaikat yang ada setelah para pemikul arsh bertanya kepada malaikat para pemikul arsh, mada qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian. Payukhbirunahum, kemudian mereka mengkhabarkan. Nah, para malaikat pemikul arsh mengkhabarkan kepada malaikat-malaikat yang ada di bawahnya. Wa yuhbiru ahlu kulli sama'in sama', Dan setiap penduduk langit tadi mengkhabarkan kepada para malaikat yang berada di langit yang di bawahnya. Hatta yantahiyal khabar ila hadis sama. Hingga berakhir khabar ini sampai ke langit dunia. Nah, para pemikul arsh mengkhabarkan kepada malaikat yang berada di langit yang di bawahnya. Nah, kemudian para malaikat tersebut mengkhabarkan lagi kepada malaikat yang ada di langit di bawahnya lagi. Terus demikian sampai ke langit dunia. Wa yaqtibul jinnu as-sam'a fayurmaun. Dan jin mencuri pendengaran. Kemudian mereka dilempari dengan bintang-bintang. Nah, jin mencuri pendengaran dari langit. Dan ketika mereka mencuri pendengaran dari langit, dilempari dengan bintang-bintang. Fama ja'u bihi ala wajhihi fahuwa haq. Maka apa yang mereka bawa sesuai apa adanya, maka itu adalah kebenaran. Walakinnahum yaqdifuna fihi wa yazidun. Akan tapi mereka mencampur adukan kebenaran tersebut dan menambah-nambahinya. Apa yang mereka dengar dari langit tersebut, kalau mereka membawa sesuai dengan apa adanya, itu kebenaran. Tapi kenyataannya, mereka mencampur adukan kebenaran tersebut dan menambahnya dengan kedustaan-kedustaan. Sampai disebutkan dalam hadis yang kita bahas ini, fayakdibu ma'aha mi'ata kadiban. Mereka berdusta dengan 100 kedustaan. Satu kebenaran, tapi dicampur adukan dengan 100 kedustaan. Nah, qala Abdullah, qala Abi, qala Abu Rajab. Berkata Abu Rajab, wa yakhtibul jinnu wa yurmaun. Jin mencuri pendengaran dari langit. Wa yurmaun, dan mereka dilempari dengan bintang-bintang. Nah, wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lainnya, lakinnahum yaziduna fihi wa yaqrifuna wa yanqusun. Akan tapi mereka menambahkan berita yang mereka dengar dan mencampur adukannya dan mengurang-nguranginya. Sehingga kebiasaan menambah-nambah berita dengan kedustaan atau mengurang-nguranginya, ini kebiasaan-kebiasaan bangsa jin. Nah, pandai berdusta, diikuti oleh pengikutnya dari kalangan para dukun dan juga tukang sihir. Nah, qaluhu, ucapan dalam hadis, fayakdibu ma'aha mi'atu kadibah. berdusta dengan 100 kedustaan, ya, bersama dengan khabar yang didengarnya tersebut. Ay al-kahin, yang dimaksud di sini adalah dukun, awis sahir, atau tukang sihir. Ya. Wa kadaba, dan para pendusta. Bifathil kaf dengan difathahkan kafnya. Kadaba. Nah. Atau kadba. Ya. Wa sukunun dal al-mu'jama. Dan disukunkan dal yang mu'jamah, yang ada titiknya. Fayaqdibu ma'aha mi'ata kadbah. Ya, berdusta dengan 100 kedustaan. Qawluhu fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kada wa kada kada wa kada. Ucapan dalam hadis, maka dikatakan, bukankah dia telah berkata kepada kita pada hari ini dan itu tentang ini dan itu? Hakada fi nuskhati bi khatil musannifi rahimahullahu ta'ala kalladhi fi sahihil Bukhari sawa. Beginilah yang ada pada naskah dengan tulisan pengarang kitab, penulis kitab. Ya. Seperti yang ada pada Sahih Bukhari, sawa, sama persis. Yang ditulis oleh musannif dengan ada yang pada Sahih Bukhari sama persis. Qala musannif rahimallahu taala. Berkata musannif rahimallahu taala, di antara faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi, wa fihi qabulun nufus lil batil yata'allaquna bi wahidah wa la ya'tabiruna bi mi'ah. Dalam hadis ini menunjukkan tentang, ya, mudahnya jiwa ini menerima kebatilan. Ya. Jiwa manusia ini mudah sekali menerima kebatilan. Ya. Mereka mengaitkan dengan yang satu, mempercayai yang satu, dan tidak mempertimbangkan yang seratus. Disebutkan tadi bahwasannya para dukun, para tukang sihir, nah, mereka menambahkan berita yang benar dengan 100 kedustaan. Ya. Dan ketika disampaikan kepada yang lainnya, ternyata, ya, banyak manusia yang mudah menerima kebatilan tersebut. Ya. Mempercayai, ya, satu kebenaran, tapi tidak mempertimbangkan 100 kedustaan. Nah, ini pun menunjukkan tentang hati-hati dari menambah-nambah berita. Ya. Kadang-kadang ada suatu berita benar beritanya, tapi ditambah-tambah, dikurang-kurang. Nah, sehingga membuat rancu, ya, berita tersebut, ya, ditambah-tambah, dikurang-kurang, atau dibesar-besarkan, ya, dengan tambahan-tambahan tadi. Nah, wa fi fadhilan lainnya anna syai'a idza kana fihi syai'un min al-haq fala yadullu ala annahu haqqun kullu. Sesungguhnya sesuatu apabila padanya ada sebagian dari kebenaran, maka tidak otomatis menunjukkan bahwasanya semuanya itu benar. Ya. Yeah. Suatu berita misalkan, nah, ada sebagian dari kebenaran pada berita tersebut. Ya. Tapi banyak yang ditambah-tambah. Maka tidak menunjukkan semuanya itu adalah benar. Seperti halnya tadi kita sebutkan. Ya. tentang tukang sihir, dukun, ya. Satu kebenaran tapi dicampur adukan dengan 100 kedustaan. Ya. Ini kaidah yang disebutkan. Sangat penting sesuatu apabila ada sebagian kebenaran padanya, maka tidak otomatis menunjukkan bahwasannya semuanya itu benar. Nah, kathiran ma yalbisu ahlu dolal al-haqqa bil-badil. Ya. Maka banyak sekali ahlu dolal yang mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Orang-orang yang sesat, yeah, mereka banyak mencampur adukan, yeah, kebenaran dengan kebatilan. Apa tujuannya? Menghiasi kebatilan-kebatilan tersebut sehingga seakan-akan benar. Kenapa dikatakan dicampur adukan dengan kebenaran? Nah, maka jangan tertipu dengan perbuatan-perbuatan ahlu dolal tersebut. Yeah. Apa tujuannya? Liyakuna aqbala li batilihim. Supaya kebatilan mereka lebih diterima. Sehingga dicampur adukan dengan kebenaran-kebenaran. Yeah. Kebenaran yang satu, tapi kebatilannya 100. Dicampur adukan. Nah, qala ta'ala, Allah mengatakan, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kalian menyembunyikan kebatilan, menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian mengetahui. Yeah. Allah ingatkan, jangan mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Ditambah lagi, menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian mengetahui. Nah, jadi jangan tertipu dengan perbuatan ahlu dolal, ya, yang suka mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Ya. Atau mencampur adukan berita yang benar dengan kedustaan-kedustaan. Ini berbahaya sekali. Nah, ya, ketika ada suatu berita yang benar, nah, kemudian dia tambah-tambahi, ya, dibesar-besarkan berita tersebut dengan tambahan-tambahan dusta. Nah, ini membuat rancu bagi kebanyakan manusia. Jangan-jangan berita ini benar semuanya. Kenapa? Ada bagian dari kebenaran dari berita tersebut. Nah, dan yang semacam ini, ya, ini biasanya, ya, jiwa ini mudah menerima kebatilan. Ya, apalagi kondisinya demikian tadi. Talbis, dibuat rancu, dibuat samar. Orang yang keilmuannya dangkal bisa mudah menerima berita tersebut, kemudian menyebarkannya lagi. Nah, tanpa diteliti kebenaran berita tersebut. Ya. Ini bentuk talbis, mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Berbahaya sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Ya. Ada berita ini, beritanya benar sekali lagi. Nah, ditambah-tambahkan, dibesar-besarkan dengan kedustaan. Ya, ini termasuk dalam rangka mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Ya. Sehingga tambahan-tambahan dari berita tadi seakan-akan bagian daripada kebenaran. Padahal disebutkan tadi, ya, sesuatu apabila padanya ada sebagian dari kebenaran, maka tidak otomatis menunjukkan bahwa semuanya itu benar. Nah, kenapa tadi bisa jadi dicampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Wa fi hadhihi al-ahadits wa ma ba'daha wa ma fi ma'naha, dan dalam hadis-hadis ini dan juga hadis yang setelahnya dan hadis yang semakna dengannya, isbatu uluwillahi ta'ala ala khalqihi ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, menetapkan sifat tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kemuliaan dan juga keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak boleh kita menyerupakan bagaimana tingginya Allah dengan tingginya makhluk. Nah, dan tidak usah kita mempertanyakan bagaimana tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita mengimani bahwasanya Allah itu memiliki sifat ulu, tinggi. Ya, di atas makhluk-makhluknya. Wa annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idza syaa'a bi kalamin yasma'uhu al malaa'ika. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berbicara apabila Allah menghendakinya dengan ucapan yang didengar oleh malaikat. Nah, ini pun di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Berkaitan dengan sifat kalam, berbicaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah berkehendaki, Allah berbicara. Nah, وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ قَاتِبَةً سَلَفًا وَخَلَفًا, dan ini merupakan pendapat Ahlus Sunnah yang terdahulu dan sekarang. Nah, dahulu dan juga orang yang datang setelahnya, Ahlus Sunnah menetapkan sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khilafan lil asyairah wal jahmiyah. Berbeda dengan pendapat asyairah. Nah, yang menisbahkan mengikuti Abu Hasan al-Ash'ari. Yang menetapkan sebagian sifat-sifat dan menolak sifat-sifat yang lainnya dengan alasan tidak masuk akal. Padahal Abul Hasan al-As'ari sendiri bertobat dari keyakinannya ini dan kembali kepada akidah Ahlus Sunnah yang benar. Nah, ada kitab Al-Ibana. Ini di antara kitab taubatnya beliau. Dari keyakinan yang salah terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertobat dari keyakinan dan kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ternyata banyak di antara orang yang menyandarkan akidah batil mereka, menetapkan sebagian sifat dan menolak sifat yang lainnya kepada akidahnya Abu Hasan al-Ash'ari. Padahal Abu Hasan al-As'ari sendiri telah bertobat dari akidah yang batil tersebut. Nah, sehingga para pengikutnya ini yang masih mengikuti kesalahan-kesalahan dalam masalah sifat tadi disebut dengan asyairah. Nah, menetapkan hanya 20 sifat saja. Menolak sifat-sifat yang lainnya. Wal Jahmiyah. Dan juga Jahmiyah mengikut Jahm bin Sofwan. Ia menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala wa nufatil mu'tazilah. Nah, dan juga orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Mu'tazilah. Pengikut Wasil bin Atha. Nah, فَإِيَّاكَ أَنْ تَلْتَفِتَ إِلَى مَا زَهْرَفَهُ أَهْلُ التَّعْدِيلِ. Maka janganlah engkau menoleh, melirik kepada apa yang dihias-hiasi oleh ahlu ta'til. Orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ahlu ta'til. Baik dari kalangan Jahmiyah, atau Mu'tazilah, atau Asy'ariyah. Nah, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka membuat syubhat ketika mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dengan alasan dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Jika tidak pantas, seharusnya kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tidak terjatuh penyerupaan Allah dengan makhluknya, maka Allah itu tidak memiliki sifat-sifat. Ini qaul batil, ucapan yang batil dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan sejenisnya. Padahal Al-Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah memiliki sifat. Dan tentunya sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah Maha mendengar dan juga Maha melihat. Nah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala bukan dengan cara menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk merendahkan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan setiap yang ada itu memiliki sifat-sifat. Kalau menolak sifat-sifat Allah, seakan-akan dia tidak meyakini Allah itu ada. Nah, Al-Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dengan menetapkan sifat-sifat Allah, bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah Maha mendengar, Maha melihat sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat Allah itu semuanya sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Banyak kekurangannya. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, penolong kita, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullah wa nasta'in, kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.